Hadirin jamaah Masjid Umar Al-Khattab, terutama anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfidz Al-Quran Tarbiyah Sunnah, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pendengar radio lain, para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen, alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk menjelaskan tentang tata cara sholat sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan beberapa kesalahan yang harus dihindari. Kemarin kita sudah menjelaskan i'tidal. Sekarang kita masuki sujud. Dari berdiri setelah i'tidal mau sujud, bertakbirlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut kana yukabbiru wa yahwi sajidan. Nabi alaihi salatu wasallam bertakbir dan tersungkur sujud. Dan beliau berkata kepada orang yang salatnya salah, la tatimu salatun li ahadin minan nas hatta yaqula sami Allahu liman hamidah hatta yastawi qa'iman thumma yaqul Allahu akbar thumma yasjudu hatta tatma'inna mafasiluhu. Tidaklah sempurna salat seseorang sampai dia mengatakan sami Allahu liman hamidah ketika i'tidal, lalu berdiri tegak, lalu berkata Allahu Akbar, kemudian sujud sampai seluruh persendian tenang atau lurus. Wa kana idza arada ayasjuda kabbara. Dan beliau apabila akan sujud, beliau bertakbir. Wa yujafi yadaihi an jambaihi thumma yasjudu. Beliau merenggangkan kedua tangan dari kedua rusuknya lalu bersujud. Wa kana ahyanan yarfa'u yadaihi idza sajada, kadang-kadang, tidak selalu, beliau mengangkat kedua tangannya apabila akan bersujud. Tapi seringnya tidak. Seringnya ketika dari i'tidal mau ke sujud, seringnya tidak angkat tangan. Tapi kadang-kadang di sini sahih diriwayat Imam An-Nasa'i dan Imam Ad-Daruqutni, dan dua-duanya sahih. Keterangan yang lebih kuat ketika turun ke sujud adalah mendahulukan kedua tangan daripada kedua lututnya, sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ad-Daruqutni, juga Imam Al-Hakim, lalu Al-Hakim mensahihkannya, dan Imam Al-Dhahabi menyetujui, menyepakati pensahihan Al-Hakim terhadap hal ini. Disebutkan wa kana yadu yadaihi 'alal ard qabla rukbatayhi. Beliau meletakkan kedua tangannya ke tanah sebelum kedua lututnya. Itu dilihat oleh sahabat. Banyak sahabat di antaranya Wa'il bin Hujrin, juga Imam Ibnu Umar. Lalu beliau perintahkan kepada sahabat, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wa yadh yadayhi qabla rukbatayhi. Kalau salah seorang di antara kalian mau sujud, jangan turun seperti turunnya unta, tapi hendaklah dia meletakkan kedua tangan sebelum meletakkan kedua lututnya. Ada sini riwayat Imam Abu Dawud, juga Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Dan inilah yang disebut dengan innahu ahsanu isnadan, ini adalah hadis dengan sanad yang terbaik. Dan disebutkan wa'lam anna wajha mukhalafatil ba'ir biwad'il yadain qabla rukbatain huwa anna al-ba'ir yada'u awwala ma yada'u rukbatayh wa huma fi yadayh. Ketahuilah bahwa harus berbeda dengan cara turunnya unta, yaitu harus meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut, karena unta itu yang pertama kali dia letakkan adalah kedua lututnya. Unta itu kalau turun, kalau mau duduk, kaki depan dulu, kaki belakang dulu. Pernah lihat unta duduk? Kalau saya pernah. Itu kedua kaki depannya dulu, baru kedua kaki belakang. Sehingga sebagian ulama seperti Imam Ibnu Qayyim menyatakan bahwa hadis ini munqalib. Munqalib itu terbalik. Karena unta ternyata dua kaki dulu, kaki depan dulu, baru dua belakang dulu. Tapi kenapa Nabi SAW seolah-olah keliru di dalam menyampaikan jangan seperti unta, tapi letakkan dua tangan dulu sebelum dua lutut dulu. Kalau gitu mah seperti unta artinya. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ahli bahasa, seperti umpama Imam Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab dan kitab-kitab lughah yang lainnya, seperti At-Tahawi menyusun kitab berjudul Muskilul Athar, terus Syarah Ma'anil Athar, kemudian Al-Qasim rahimahullahu ta'ala juga menjelaskan la yaburukanna ahadun biburukil ba'iri syarid. Jangan kalian turun sujud seperti turunnya unta. Dan maksudnya adalah harus mendahulukan dua tangan daripada dua lutut. Karena apa? Karena masyhur di kalangan orang Arab berdasarkan syair-syair ahli bahasa klasik di zaman mereka, bahwa yang dimaksud dengan kaki unta itu adalah kaki depannya. Dengan itulah dia menendang. Yang belakang dianggap dua tangannya. Jadi hadis tadi tidaklah munqalib. Makanya Nabi SAW mempraktekkan dua tangan dulu sebelum dua lutut, dan memerintahkan kalau kalian sujud maka jangan seperti unta, tapi letakkan dua tangan dahulu sebelum kedua lututmu. Dan tidak ada ulama sebelum Ibnu Qayyim yang menyatakan hadis ini munqalib. Sebelumnya adem ayem saja, semuanya melakukan sujud dengan cara seperti itu. Dua tangan dulu, baru dua lutut dulu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan ketika beliau selesai sholat dengan menurunkan dua tangan sebelum dua lutut, beliau menyatakan hakadha ma ra'aitu sujud Rasulullah SAW. Demikianlah yang aku lihat dari sujudnya Rasul SAW. Berkata Rasul SAW dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, dan hadis ini sahih sebagaimana disahihkan oleh Al-Hakim, disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi, innal yadain tasjudani kama yasjudul wajh, فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ فَلْيَرْفَعْهُمَا. Sesungguhnya kedua tangan juga sujud seperti sujudnya wajah. Maka apabila kalian meletakkan wajah-wajah kalian, letakkan dahulu kedua tangan kalian. Kemudian ketika sujud, wa kana ya'tamidu 'ala kaffayhi wa yabsutuhuma wa yadhummu asabi'ahuma wa juwahihuma qibala al-qiblah. Ketika sujud, beliau bertumpu kepada kedua telapak tangannya yang dibentangkan, dibuka, tidak tergenggam ketika sujud, tapi dibuka. Wa yadhummu asabi'ahu, dan beliau merapatkan jari-jari tangannya, dan wajuhihuma qibalal qiblah, dan mengarahkan ujung-ujung jari ini semuanya ke kiblat. Berbeda dengan ketika ruku. Ketika ruku, tangan jari-jarinya terbuka. Wa kana farraja baina asabihi. Ketika ruku, beliau meletakkan wa yada'u yadayhi ala rukbatayhi wa farraja baina asabihima. Ketika ruku, beliau meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut dan merenggangkan jari-jarinya. Maka kesalahan kalau lagi ruku, empat jarinya rapat, jempolnya misah satu. Nabi SAW merenggangkan semua. Itu ketika ruku. Ketika sujud, wa yadhummu asabi'ahuma, beliau merapatkan jari-jarinya, wa yuwajjihuhuma qibalal qiblah, dan mengarahkan ujung-ujung jarinya ke kiblat. Jadi ketika sujud, si jari-jari rapat dan mengarah ke kiblat. Wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibaihi wa ahyanan hadwa udhunaihi. Dan beliau meletakkan kedua tangan sejajar dengan kedua bahu, kadang sejajar dengan kedua telinga. Ketika sujud, si tangan sejajar dengan bahu atau kadang setelinga. Ketika kedua bahu, hadisnya riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi, dan hadisnya sahih. Dan riwayat yang menjelaskan sejajar dengan kedua telinga, hadisnya riwayat Imam Abu Daud dan An-Nasai, yang juga diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Wa kana yumakkinu anfahu wa jabhatahu minal ard. Dan beliau menekankan hidungnya dan keningnya ke tanah. Jadi yang harus dilakukan ketika sujud adalah, pertama, ketika turun sujud, lebih kuat keterangan yang menyatakan kedua tangan dulu daripada kedua lutut dulu. Walaupun ulama ikhtilaf, ada yang menyatakan kedua lutut dulu, ada yang menyatakan kedua tangan dulu. Tapi yang lebih kuat adalah kedua tangan dulu. Dan itu hampir ijma' ulama sebelum pendapat Imam Ibn Qayyim yang mengatakan itu munqalib. Kalau sebelum Imam Ibn Qayyim, nyaris tidak ada pembicaraan tentang hal ini. Setelah Imam Ibn Qayyim, barulah muncul ikhtilaf. Ada yang dua lutut dulu, ada yang dua tangan dulu. Jadi yang lebih kuat dan banyak dalilnya adalah kedua tangan dulu. Lalu sujudlah di atas tujuh anggota. Kata Rasul alaih salatu wassalam, umirtu an asjuda ala sab'ati azam. Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota. Al-jabhatu wa asyara biyadihi ila anfihi. Yaitu kening sambil berisyarat ke hidung. Jadi yang kena adalah kening dan hidung. Bibir enggak kena. Bibir kena mah itu susah baca-bacanya. Kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua kaki. Tujuh. Terus letak tangan sebahu atau setelinga. Terus jari-jari tangan tertutup rapat dan mengarahkan kedua ujung-ujung jarinya ke arah kiblat. Itu beberapa keterangan detail tentang posisi sujud. Kemudian kedua tangan, kedua sikut harus dijauhkan dari dua hal. Pertama dari tanah, jangan sampai terhampar atau dekat. Beberapa di antara jamaah di sini, santri juga ada yang masih hampir menghamparkan kedua tangan sampai sikut. Hampir, ada sikutnya terangkat sedikit. Jauhkan, dan jauhkan juga dari kedua rusuk. Dan ini dijelaskan secara gamblang dalam beberapa hadis yang banyak dan sahih. Di antaranya disebutkan dalam salah satu riwayat, kata para sahabat yang diriwayat Imam Abu Daud dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, in kunna lana'wi li Rasul sallallahu alaihi wasallam mimma yujafi bi yadayhi an jambaini idza sajada. Kami melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam merenggangkan kedua tangannya dari kedua rusuknya ketika sujud. Jadi antara tangan dengan rusuk jangan rapat tapi jauh. Wa kana ya'muru bidzalik. Beliau memerintahkan orang-orang untuk seperti itu, lalu berkata, "Idza sajadta fadha kafaika warfa mirfaqaika." Kalau kamu sujud, maka letakkan kedua telapak tangan pun di tanah dan angkat kedua sikutmu dari tanah. Jangan sampai si sikut ini dekat ke rusuk dan dekat ke tanah, jangan, tapi jauhkan. Jauhkan dari dua hal, dari rusuk dan dari tanah. Sampai-sampai Nabi bersabda, "I'tadilu fis sujud wa la yabsat ahadukum dhira'aihi in bisat al-kalam." I'tidallah kamu di dalam sujud. Makna i'tidal, luruskan tulang punggungmu di dalam sujud. Janganlah kamu menghamparkan kedua hastamu seperti seekor anjing menghamparkan kedua hastanya ketika duduk. Pernah lihat anjing duduk? Kucing samalah. Kalau duduk, maka si sikutnya nempel di tanah, hastanya nempel di tanah. Jangan sampai kita sujud seperti itu. Dalam riwayat lain, wala yaftarisu ahadukum dira'aihi iftirasal kalab. Janganlah kalian duduk seperti duduknya anjing ketika kalian sujud. Angkat kedua sikutmu. Jadi yang harus diperhatikan ketika sujud, pertama, sujudlah di atas tujuh anggota. Apa saja itu anggota itu? Kening dan hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua kaki. Maka ketika sujud, kedua kaki jangan ngangkat ke atas. Berarti cuma lima ya, harus kena di tanah. Itu sujud tujuh anggota. Kedua, letakkan kedua tangan sejajar dengan bahu atau telinga. Dua-duanya boleh. Ketiga, jari-jari tangan rapat dan ujung jarinya mengarah ke kiblat. Jangan sampai ada ketika sujud ininya dikepalkan ketika sujud. Atau bengkok begini, asal. Tapi lurus dan jari-jarinya harus dirapatkan. Jangan begini, jangan dibuka jarinya. Tapi hadapkan ke kiblat, ujung-ujung jarinya. Itu yang keberapa? Ketiga apa keempat? Keempat, jauhkan sikut dari dua hal, dari rusuk kita dan dari tanah. Kelima, luruskan tulang punggung. Karena Nabi SAW menyatakan, la tujius sholah liman lam yuqim rajulu fir ruku'i wasujud. Tidak sempurna sholat seseorang yang tidak meluruskan tulang punggung ketika ruku' dan sujud. Ketika ruku' tegakkan tulang punggung, ketika sujud juga tegakkan tulang punggung. Itulah cara iktidal ketika ruku' dan sujud. Itu poin yang keenam. Poin ketujuh, si telapak kaki ditegakkan, jangan dihamparkan. Dan jari-jarinya ditekuk sehingga ujung-ujung jari menghadap ke kiblat. Ditekuk, jadi tidak asal nempel, tapi ditekuk si jari-jarinya ini ketika sujud. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, wa kana yumakkinu aidan rukbatayhi wa atrafai qadamaihi yastaqbilu bisuduri qadamaihi bi atrafi asabihimal qiblah. Beliau menekankan kedua lutut dan kedua ujung kaki dan menghadapkan ujung-ujung kakinya ke arah kiblat. Ujung jari kakinya ke arah kiblat dihadapkan. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Abu Dawud dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Wa yarussu aqabaihi, dan beliau merapatkan kedua kakinya, wa yansabu rijlaihi, dan menegakkan atau memberdirikan telapak kakinya. Jadi kaki ketika sujud, pertama tegakkan, kedua si jari-jarinya diapa? Ditekuk sehingga ujung jarinya menghadap ke kiblat. Ketiga, rapatkan. Kedua kaki dirapat, tidak renggang. Rapatkan kedua kaki. Dan inilah yang ditekankan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud. Ada beberapa poin tadi, perhatikan ketika sujud, jangan asal. Pertama, sujud di atas berapa anggota? Tujuh, apa saja? Kening sama hidung, dua tangan, dua lutut, dua kaki. Kedua, letak tangan di mana? Sejajar dengan bahu atau telinga. Boleh sebahu, boleh setelinga, boleh giliran. Ketiga, jari-jari gimana? Rapat dan menghadap ke kiblat. Keempat, dua sikut jauh dari rusuk dan jari tanah. Kelima, kakinya ditegakkan, ditekuk, dan rapat. Ya. Keenam, jarak antara kedua tangan dan kedua kaki, kedua paha harus renggang. Jangan rapat. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam dijelaskan oleh para sahabat, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sajada lau marrat bahmatun tahta dhira'aihi lanafadat. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sujud, seandainya ada seekor seekor kambing, anak kambing yang lewat di bawah perutnya pasti bisa lewat. Menunjukkan jarak antara dua tangan dan dua kaki itu agak renggang, tidak rapat. Disebutkan dalam beberapa hadis. Kata beliau, kata hadis tersebut, bal kana yarfa'uhuma anil ard wa yubaiduhuma an jambaihi hatta yabdu bayadu ibtaihi min waraihi. Ketika beliau sujud, beliau mengangkat kedua tangannya dari tanah dan menjauhkannya dari kedua rusuknya sampai terlihat putih kedua ketiak beliau dari arah belakangnya. Karena kum itu lengan baju orang-orang Arab sampai sekarang juga itu besar. Kadang zaman dahulu mah bisa menyimpan sesuatu benda di sini, di kumnya. Jadi ketika sujud terbuka lebar sehingga kelihatan putih kedua ketiaknya. Menunjukkan bahwa ketiak bukanlah aurat di dalam sholat, sehingga kelihatan gak masalah. Ini untuk laki-laki. Terus jarak antara dua lutut dan dua tangan agak renggang sampai dikatakan la hatta lau anna bahmatan aradat antamura tahta yadaihi marrat, sehingga apabila ada seekor anak kambing mau lewat di bawah kedua tangannya pasti bisa lewat. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga oleh Imam Abu Uwanah dan Imam Ibn Hibban. Itulah beberapa ketentuan untuk sujud. Lalu bertumaninahlah di dalam sujud. Tumaninah itu tenang, tidak terburu-buru. Ada saat berhenti beberapa saat ketika sujudnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi itmami ruku was sujud wa yadribu liman la yaf'alu dhalika mithla ja'i ya'kulu tamrah aw tamrain la tagniyani anhu syai'a wa kana yaqulu fi innahu min aswa'in nasi sirqatan. Nabi SAW memerintahkan untuk menyempurnakan ruku dan sujud. Dan beliau memberikan perumpamaan bagi orang yang seperti itu, bagi orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujud, seperti orang yang kelaparan lalu memakan satu dua kurma. Yang kelaparan merekpok, begitu. Tidak ada jeda. Beliau menyatakan orang yang ketika sujud sebentar hanya meletakkan kening tek langsung bangkit lagi disebut seburuk-buruk manusia dalam hal mencuri. Dia pencuri. Apa yang dia curi? Yang dia curi hak Allah. Sujudnya kita hak Allah. Yang harus kita tunaikan sesempurna mungkin. Tunaikan hak Allah sebagus mungkin, selama mungkin, dengan memperhatikan beberapa kaidah tadi ketika sujud. Itu hak Allah. Ketika kita tidak menunaikan hak Allah, sujudnya cepat, baru kening baru nempel langsung sudah bangkit lagi, maka dia mencuri hak Allah. Kalau yang dicuri hak Allah itu lebih buruk daripada mencuri hak sesama manusia. Kalau kita mencuri ya kita. Kalau seseorang mencuri barang orang lain, makanan, uang, itu yang dicuri adalah hak manusia. Buruk tidak? Buruk. Tapi ada yang lebih buruk, yaitu mencuri hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut dengan seburuk-buruk pencuri. Dan yang dicuri dari hak Allah ketika sholat tidak hanya dalam sujud, hampir semua gerakan. Pernah lihat video atau berita orang sholat tarawih 23 rakaat hanya 7 menit. Iya. Itu pencuri itu, pencuri hak Allah. Coba lihat. Rukuknya, sujudnya, berdirinya, bacaannya, semuanya terburu-buru. Allahu Akbar, Allahumma Rabbana, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak ada bacaannya. Ada bacaan, mana enggak kedengar, enggak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar juga langsung. Dalam hati. Salah. Bacaan itu amalan lisan, bukan amalan hati. Walaupun hati harus mengikuti, tapi harus ada gerakan lisan. Dia curi hak Allah dalam semua gerakan sholat. Lalu hendaklah ketika sujud membaca doa. Ini juga hak Allah. Apa saja yang dibaca ketika sujud? Pertama, Subhana Rabbiyal A'la. 3 kali. Kadang-kadang lebih dari itu. Sebagaimana Nabi SAW melakukan sujud, kemudian sahabat ikut agak lama, kemudian bangkit. Ketika sahabat menceritakan lamanya sujud Nabi SAW, ditanya oleh muridnya, berapa kali kira-kira Nabi membaca Subhana Rabbiyal A'la? Dia menyatakan kira-kira 10 kali. Bahkan di dalam sholat malam sujudnya itu hampir-hampir menyamai lamanya berdiri. Berapa lama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri ketika sholat malam? Gak lama, cuma membaca 3 surat, surat Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa. Itu tuh lama apa sebentar? Enggak sebentar, enggak lama, tapi sangat lama, lebih dari 2 jam berdirinya. Lalu rukuknya dan sujudnya seperti itu, hampir selama itu. Apa yang dibaca? Yang dibaca mengulang-ulang ucapan Subhana Rabbiyal A'la ketika sujud dan ditambah dengan doa. Bisa Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, bisa Subhana Rabbiyal A'la saja. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih 3 kali sahih diriwayatkan Imam Abu Daud, Imam Ad-Daruqutni, Imam Ahmad, Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi. Bisa juga membaca Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Hadisnya ini sahih riwayat Imam Muslim dan Imam Abu Uwanah. Bisa juga membaca Subhanakallahumma Rabbana bihamdika Allahumma gfirli. Dan beliau memperbanyak doa di dalam ruku dan sujud dan menghindarkan membaca Al-Quran. Bisa juga membaca doa Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa anta rabbi sajada wajhi alladhi khalaqa wa sawwarahu fa ahsana suwarah wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fa tabarakallahu ahsanal khaliqin. Boleh membaca doa itu. Dan banyak sekali doa-doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sujud, semuanya sahih. Boleh kita baca semuanya, sebagian, salah satu di antaranya boleh. Termasuk doa riwayat Imam Muslim dan Imam Abu Uwana, Allahumma ij'alni fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'alni fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al fi min tahti nuran waj'al min fawqi nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran waj'al amami nuran waj'al khalfi nuran waj'al fi nafsi nuran wa a'zim li nura. Ya Allah, jadikan cahaya di dalam hatiku, jadikan cahaya dalam lisanku, jadikan cahaya dalam pendengaranku, dalam penglihatanku, dari bawahku, dari atasku, dari kananku, dari kiriku, dari depanku, dari belakangku, dan jadikan cahaya dalam diriku dan perbesar cahaya tersebut bagiku. Jadi banyak doa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud. Yang harus dihindarkan ketika sujud adalah membaca Al-Quran. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kata beliau, nuhitu an aqra al-Quran fir ruku was sujud. Aku dilarang. Siapa yang melarangnya? Allah. Dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan ketika sujud. Fa amma sujud fa akthiru fihi doa. Adapun ketika sujud, perbanyak doa di dalamnya. Doa-doa yang tadi itu, hafalkan, baca semuanya, dibolehkan? Boleh. Dan itu saat terdekat antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika sujud. Ada keutamaan yang sangat luar biasa dari sujud. Maka nikmati sujud kita selama yang kita bisa. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ummati min ahadin illa wa ana a'rifuhu yaumal qiyamah." Tak ada seorang pun dari umatku kecuali aku akan mengenal dia pada hari kiamat. Termasuk kita, ya. Padahal kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sejaman. Beliau tidak pernah lihat wajah kita. Kita pun belum pernah melihat wajah beliau. Tapi beliau kenal kita. Qalu, para sahabat bertanya, wa kaifa ta'rifuhum ya Rasulullah fi kathratil khalaiq? Bagaimana engkau mengenal mereka wahai Rasulullah, para makhluk itu nanti banyak, miliaran, mungkin triliunan, mungkin umat Islam berjumlah triliunan dari zaman Nabi sampai hari kiamat. Beliau menyatakan, ara'aita law dakhalta siratan fiha khailun duhmin buhmin wa fiha farsun agharru muhajjalun amma kunta ta'rifuhu minha. Bagaimana kalau kalian masuk ke sebuah kandang sapi yang warnanya semuanya hitam, lalu ada sapi-sapi putih di antara mereka. Apakah kamu bisa membedakan mana sapi yang putih dan yang hitam? Dijawab, ya. Fa inna ummati yauma idzin ghurrun minas sujud muhajjaluna min atharil wudu. Umatku pada hari kiamat nanti akan putih bercahaya wajahnya bekas sujud, dan mereka bersinar wajahnya bekas wudu. Ini salah satu di antara faedah wudu, wajahnya itu akan bercahaya pada hari kiamat bekas wudunya, bekas sujudnya. Beliau pun berkata, "Idza aradallahu rahmatan man arada min ahlin nar, amarallahu almalaikata ayukhriju may ya'burallahu fayukhrijunahum wa ya'rifunahum bi athari sujud, wa harramallahu 'alan nar an ta'kula athara sujud fayukhrijuna minan nar. Fa kullu ibn adam ta'kuluhu an-nar illa athara sujud." Kalau Allah mau memberikan rahmat kepada ahli neraka, ada orang-orang Islam yang dimasukkan ke dalam neraka karena dosa-dosanya. Allah memerintahkan kepada malaikat, keluarkan orang yang dahulu pernah beribadah kepada Allah. Pernah sholat. Lalu dikeluarkanlah mereka oleh para malaikat. Bagaimana malaikat tahu mana orang Islam yang pernah beribadah, mana yang tidak? Mereka mengenalnya dari bekas sujud. Allah mengharamkan neraka untuk makan, membakar wajah yang pernah sujud. Maka mereka dikeluarkan dari api neraka. Semua Bani Adam yang berdosa besar yang masuk neraka akan dibakar oleh api neraka kecuali wajah yang pernah sujud. Nah, ini wajahnya utuh nih, berarti pernah sujud, dikeluarkan. Berdasarkan hal itu, maka salah satu faedah dari sujud, orang itu akan dikenal oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat, dan dikenal oleh para malaikat ketika orang itu masuk neraka karena dosa-dosanya. Ini nih bekas sujud, kelihatan wajahnya utuh, lalu dikeluarkan. Inilah beberapa penjelasan tentang sujud, baik dari segi kaidah fiqih ataupun dari segi faidah dari sujud pada hari kiamat nanti. Wallahu'alam, cukup ya sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk tanya jawab. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan langsung. Mike. Ambil. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nama Fati dari Karawang. Ustaz, bagaimana cara meregangkan siku dari paha saat sholat berjamaah? Meregangkan siku dari paha. Renggangkan aja. Jangan dikarakan. Saat sholat berjamaah. Oh, baik. Tadi penjelasan dia renggangkannya sikut dari, bukan dari paha, tapi dari apa? Rusuk atau perut, dan juga dari tanah. Itulah yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat, dilihat oleh para sahabat, baik sendiri ataupun berjamaah. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi imam, kiri kanannya tidak ada orang. Adapun kita makmum, kiri kanan ada orang. Rasaf rapat. Kalau kita renggangkan tangan dari rusuk, kena rusuk orang, kena sikut orang, dorong. Maka khusus untuk berjamaah, diatur jangan sampai mengganggu orang sebelah kita. Apalagi pas kita mau sujud, kita ada dua untuk begini. Atau orang mau sujud, jedak, kena siku kita. Berdarah sebisa-bisanya. Maka rapatkan saja kalau kita sedang berjamaah. Karena apa? Kewajiban. Kalau berjamaah itu sifatnya sunnah, sedangkan tidak mengganggu orang, tidak memadharatkan orang, hukumnya wajib. Dahulukan yang wajib, walaupun harus mengorbankan yang sunnah, daripada mengejar yang sunnah melanggar yang haram. Yang haram itu mengganggu orang, apalagi di dalam sholat, apalagi yang diganggunya juga setelah sholat. Maka sudah rapatkan saja ya, khusus sholat berjamaah. Tapi kalau kita sholat sendirian, sholat sunnah atau umpamanya, maka lakukan seperti tadi. Renggangkan sikut kita dari rusuk kita, renggangkan juga dari tanah ya, kalau sendirian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana namanya Kenzi. Kenzi. Dari Lembang. Jepang? Dari Lembang. Oh, Lembang. Afwan, ana izin bertanya, apakah kita boleh maju untuk mengisi saf yang kosong dalam sholat, misalnya kayak ada yang batal sholatnya di depan? Iya. Kalau ada saf yang renggang, rapatkan. Baik rapatkannya itu dengan cara kita bergeser ke kiri atau ke kanan, atau dari belakang maju ke depan. Melangkah 1-2 langkah tidak memadharatkan sholat, apalagi ada uzur. Baik uzurnya mengejar yang wajib, Seperti umpamanya mengisi yang kosong di depan, wajib. Karena tidak boleh renggang, ada hak larangan renggang. Perintah rapat. Maka wajib. Ataupun melangkahnya itu karena mengejar sutroh yang menurut dia wajib. Umpamanya orang di depan kita jadi sutroh, pergi. Maka kita boleh melangkah ke depan, ke kanan, ke kiri mengejar sutroh lain. Seperti perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Nah, oleh karena itulah maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan man wasala saf wasalahullah. Siapa orang yang menyambung saf, Allah akan menyambungkan dia. Ada dua makna, Allah akan memberikan pahala atas usaha orang itu menyambung saf yang putus. Yang kedua, Allah akan menyambung hati fikiran dia dengan Allah azza wajalla ketika salatnya. Akan dikhusyukkan salatnya. Jadi kalau kita melihat ada saf di depan yang kosong, atau yang sebelah kiri atau kanan kita batal pergi, gak ada yang maju dari belakang, kita geser. Agar saf itu tidak terputus. Kita geser agar rapat kembali. Tidak boleh dibiarkan ada yang renggang. Ya. Jadi kalau umpamanya kita melihat ada di depan kita, batal kemudian pergi, kesempatan maju mengisi waktu yang kosong. Ada dua keutamaan. Pertama, mengisi tempat yang kosong, menyambung saf yang putus, itu keutamaan. Kedua, berpindah posisi dari posisi saf di belakang maju ke saf depan. Saf depan itu pahalanya lebih gede daripada saf belakang. Maka dahulu para sahabat berebut sambil sampai hampir saling dorong untuk memperebutkan tempat di mana? Di depan. Bedakan dengan orang sekarang, masuk duluan tapi di belakang gitu duduknya. Bikin softnya gitu ya. Soft depan kosong dibiarin. Silakan silakan. Kata orang tua, pemuda lebih dahulu. Kata pun orang tua tuh. Padahal perebutkan di sana. Boleh kita berebut umpamanya. Kita masuk ke masjid. Kita masuk ke masjid. Ada saf di depan yang kosong. Ada orang lebih dahulu masuk daripada kita. Mau menempati saf yang kosong. Kita boleh duluan siap. Siapa cepat dia dapat. Gak perlu, silakan duluan, saya belakang. Ithar nama. Ithar hanya diperintahkan dalam urusan dunia. Dalam urusan agama, berebut. Ya, berebut saja. Saling dahulu daripada orang lain. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Iya. Kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siga emak-emak. Nama ana Yazid. Yazid? Ya. Dari Ciwaruga. Ciwaruga Lembang ya. Tad izin bertanya, apakah boleh ketika orang di sebelah kita sujudnya tangannya nempel di sajadah dan kita di sebelahnya mengangkat tangan orang itu? Ulangi. Gimana? Apakah boleh ketika orang di sebelah kita sujudnya tangannya nempel di sajadah dan kita di sebelahnya mengangkat tangan orang itu? Kenapa kita angkat? Biarin aja tuh. Sajadahnya sajadah kita gitu. dia nempel tangannya di sajadah kita gitu. Ayo. Saat sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah, dia tangannya nempel di sajadah gitu. Terus kita angkat tangannya gitu. Sikutnya nempel. Sikutnya nempel. Oh, sikutnya nempel di sajadah. Terus kita angkat. Kitanya lagi sholat apa tidak? Berjamaah. Berjamaah. Berarti kita lagi sholat. Taib, barakallahu fiik. Boleh enggak ketika sholat beramar ma'ruf nahi mungkar? Ya, boleh. Ketika umpama kita melihat teman kita meren ngareret. Tapi enggak perlu kita lihat mana yang salah, nanti kita benarkan. Jangan. Fokuslah kita sholat, tapi kalau kelihatan tidak dilihat juga kan keliriknya. Kelirik. Kita melihat dia nempel, oke, kita tepuk aja tangannya. Kalau sesama santri pasti tahu karena sudah dijelaskan. Tapi kalau itu orang awam yang mengakibatkan dia salah faham lalu timbul madharat, maka biarkan. Ketika umpah kita tepuk dia, ada apa dek? Akibatnya batal dia, ya enggak? Atau lebih parah lagi, balas mukul tuk. Nanti kita lagi sujud diangkat lagi tangan kita sama dia, dendam. Kalau itu yang terjadi, maka jangan, biarkan saja. Amar ma'ruf nahi munkar tidak boleh menimbulkan madarat yang lebih besar dibanding kemungkaran orang lain, kemungkaran yang sedang dilakukan oleh orang lain. Kalau umpamanya lebih besar, maka biarkan saja. Suatu saat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dengan Imam Ibn Qayyim dengan murid-muridnya berjalan, ada tentara Tartar yang lagi mabuk. Mabuk itu kemungkaran bukan? Ya, kemungkaran yang besar. Kata Imam Ibn Qayyim, tidakkah kita cegah mereka dari mabuk, wahai Syekh? Dia menjawab, da'ahuhum, biarkan. Mabuk mereka lebih baik daripada sadarnya. Kalau lagi sadar, merampok, memperkosa, membunuh gitu. Kalau lagi mabuk, berhenti itu. Jadi lebih baik, biarkan dia mabuk. Kalau sadar, dia bisa membunuh orang, merampok orang, memperkosa orang, dan seterusnya. Lebih anu, lebih apa? Lebih jahat, biarkan dia. Jadi kalau beramar ma'ruf nahi munkar mengakibatkan lahirnya kemungkaran yang lebih besar, biarkan ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Make. Sekarang khusus santri dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama Ana Fikri dari Jakarta. Tadi kan Ustaz bilang jika seorang hamba masuk neraka, maka Allah akan keluarkan kaum muslim dan neraka yang pernah sujud kepadaku. Nah Ustaz, jika seorang hamba sudah mengetahui tadi Tad, terus dia sengaja berbuat dosa, itu bagaimana Tad? Seorang muslim sengaja berbuat dosa. Dosa. Bagaimana? Ya dosa. Nah maksudnya apakah nanti masuk neraka atau tidak gitu ya. Setiap kita pasti pernah berbuat dosa. Tidak ada di antara kita sesoleh apapun bersih dari dosa, tidak ada. Al-insan makhlul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya kesalahan dan kelupaan. Kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawabun. Semua manusia pasti bersalah dan sebaik-baik orang bersalah adalah yang tobat. Nah sekarang seseorang muslim mati dengan membawa dosa yang banyak. Selain dosa dia juga dapat pahala. Dia suka sholat, Kalau Ramadan dia saum. Kalau ada pengajian di masjid dia ngaji. Kalau ada tukang ngerumpi dia ikut ngerumpi. Kalau ngobrol dengan teman-temannya berbohong. Jadi ibadah suka, bermaksiat juga suka. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Pahala punya, dosa punya. Di akhirat gimana? Dia ke surga apa ke neraka? Ditimbang antara kebaikan dan keburukan. Ditimbang antara dosa dan pahala. Antara ketaatan dan kemaksiatan. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan amal baiknya, pahalanya lebih banyak daripada dosanya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang senang, ridho dia. Langsung ke surga. Tidak akan neraka dulu. Dosanya gimana? Dosanya terhapus oleh kebaikannya. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan bisa menghapus dosa-dosa. Umpamanya kalau dihitung nih, kalau dihitung pahalanya itu umpamanya 1 ton, dosanya 5 kintal. Berat ke mana? Ke ton apa ke kintal? Ke ton. 1 ton itu berapa kintal? 10 kintal. 500 kilo, 5 kintal. Kalau 1 ton 1000 kilo. Jadi berat. Berat ke pahala. Maka 500 kilo atau 5 kuintal dosa itu dihapus, diambil 5 kuintal pahala dipakai membayar ini. Lunas, tinggal tersisa 5 kuintal pahala. Ini yang menentukan tingkatan dia di surga. Apakah tingkatan terendah, pertengahan, tinggi atau paling tinggi tergantung jumlah pahala yang tersisa. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun kalau kebaikannya ringan, lebih berat ke dosa. Umpamanya dosanya 1 ton, kebaikannya cuma 1 kuintal. Kebaikannya ini dipakai menebus dosanya. Habis. Pahala habis, tapi dosanya kan cuma terkurangi 1 kintal, tersisa berapa? 9 kintal. Nah, sisa dosa 9 kintal ini yang diazab. Orang itu diazab dulu tuh di dalam neraka. Sampai kapan? Sampai dosanya lunas oleh siksanya. Setelah lunas oleh siksa, Allah mengatakan, kamu cari orang yang pernah beribadah kepadaku. Dicari oleh malaikat, oh ini ada wajahnya utuh. Jadi orang Islam yang pernah sujud, masuk neraka karena dosa-dosa yang banyak, wajahnya utuh. Tidak terbakar. Oh ini utuh. Diambil, dimasukkan ke dalam Nahrul Hayat. Nahrul Hayat itu sungai kehidupan. Begitu masuk ke Nahrul Hayat, utuh lagi, tumbuh lagi. Yang sudah rusak, sudah gosong, tumbuh lagi. Lebih fresh, lebih ganteng daripada sebelumnya, baru dia masukkan ke dalam surga, ya. Makanya hindarkan dosa, karena dosa penyebab orang masuk ke dalam azab. Dan perbanyak amal soleh, pahala ibadah, agar pahalanya banyak. Ini yang bisa menghapus, menebus dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cung. Ambil. Kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatir dari Bekasi. Fatir. Tat, apakah boleh menarik kaki orang yang di sebelahnya, yang sebelah kita, dikarenakan kakinya tidak menempel kepada kaki kita. Lagi sholat, kakinya gimana? Tidak menempel kemana? Kaki. Tidak menempel kemana? Kaki kita. Tidak menempel ke kaki kita. Oh, ketika berdiri harusnya nempel, tarik kakinya, ditarik lagi sholat. Itu batal, meren. Kita yang bergeser, mendekat ke dia. Kalau umpamanya kita sebelah tengah, kemudian dia sebelah kanan kita, di kanan dia gak ada orang, terus renggang gitu, jangan kakinya yang ditarik, tangannya. Kalau tarik kakinya ditarik, kita dongkok, nanti kita, dia jatuh gitu, terus dia loncat menghindar. Jadi tarik aja tangannya biar rapat gitu ya. Menjauh lagi, tarik lagi. Saya pernah punya pengalaman. Saya sholat di Masjid Agung, alun-alun Bandung. Sekarang Masjid Raya, dulu Masjid Agung. Jadi pas jadi makmum, sholat Allahu Akbar, di kanan saya gak ada orang, kiri ya ada, rapat. Pas di kanan ada agak jauh, semeter lagi, setengah meter lah. Dia sudah takbir, Allahu Akbar. Saya tarik, dia batalkan, gitu. Geser lagi, Allahu Akbar. Saya tarik lagi, lagi. Sampai tiga kali dia pindah ke sana. Dia pindah. Ya sudah, jangan dikejar. Biarkan saja. Wallahu a'lam. Cukup ya sampai sini. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.